Fasorihu salah satu alfat atolaku wa mastuka minhu katolaktuki wa anti tolikun wa mutolakutun. Masih kelanjutan dari keterangan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang tolak. Yang di keterangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kata tolak atau kalimat untuk menalak itu ada sorih, ada kinayah. Ini sekarang membahas tentang lafat-lafat yang sorih. Kata tolak yang sorih ada tiga kata. Ada tiga kata yang termasuk kategori sorih. Kata yang pertama adalah tolak. Kata tolak dan kata-kata yang tercetak darinya. Contoh tolak tuki, anti tolikun, wa mutolakotun. Pokoknya kata atau kalimat yang menjadi turunan dari kata tolak itu termasuk kategori sori. Wal firaku wasaroh kafarok tuki wa anti mufarokotun wasaroh tuki wa anti musorrohah. Kata yang kedua dan ketiga adalah firok dan saroh. Jadi tiga kata yaitu tolak, firok dan saroh. Dan tentunya kata-kata turunan dari ketiganya seperti farok tuki, anti mufaroko, anti mufaroko, saroh tuki, anti musaroha. Wa minas sorihi aidon al khul'u in dzakarul mal wa kadal mufada. Ada juga yang termasuk kata sorih adalah khulu ya. Jadi khulu termasuk kata tolak yang sorih bila memang disebutkan, bila memang ada penyebutan harta di saat mengucapkan khulu. Dan juga yang termasuk kata tolak sorih adalah mufadah, kata mufadah ya. Artinya kata semua kata yang menjadi turunan dari kata mufadah. Walayaftakiru sorihu tolaki ilaniyah. Kata tolak yang berupa sorih tidak diharuskan untuk niat, ya, tidak diharuskan niat mentalak di saat mengucapkannya. Wa yustasnal mukrohu alat tolak, fasorihuhu kinayatun fi haqqih inna wa waqa wa illa fala. Jadi hukum tadi yaitu kesorihan kata tolak tidak membutuhkan kepada niat, ini mengecualikan mukroh. Mengecualikan mukroh ala tolak, seorang yang dipaksa untuk mentalak istrinya. Khusus bagi dia, khusus bagi seorang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya, maka untuk kesahan tolaknya harus ada niat. Jadi ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Khusus baginya, kata tolak tidak bisa sah kecuali bersama dengan niat ya. Jadi kalau niat berarti tolaknya sah, kalau tidak, tidak sah. Wal kinayatu kullu lafdin ihtamalat talaqa wa ghairah wa yaftakiru ila niyyah fa in nawa bil kinayati talaqa wa qa'a wa illa fala. Dan kata tolak yang berupa kinayah adalah setiap kalimat yang mungkin bermakna tolak dan mungkin bermakna selain tolak. Jadi ada dua kemungkinan. Dan untuk kesahan kata ini harus ada niat dari suami. Artinya di saat suami mengucapkan kalimat tolak yang kinayah, tolak itu bisa sah bila memang ada niat tolak dan tidak sah bila tidak ada niat tolak. Wa kinayatu tolaki ka anti bariyatun khaliyatun ilhaki bi ahliki. Jadi ini contoh-contohnya ya. Anti bariyah, engkau telah terbebas. Jadi ini terbebas bisa multi tafsir, bisa makna terbebas dari hutang, terbebas dari apa, terbebas dari pernikahan dan lain-lain. Khaliyah, engkau sudah terbebas, sudah kosong, sudah terbebas. Atau ilhaqi bi ahliki, kembalilah kepada keluargamu. Jadi perintah untuk kembali ke keluarga ini bisa bermakna tolak, bisa bermakna yang lain. Karena memang perintah dari suami untuk kembali ke keluarga kepada sang istri, tentunya ada beberapa tambahan kata lain untuk memastikan bahwa ucapan itu adalah ucapan tolak. Wa ghairu dzalika mimma huwa fil mutawalat. Wan nisa'u fihi ay tolaki dorban. Dorbun fi tolaki hinna sunnatun wa bid'ah wa hunna zawatul haidi. Di dalam pembahasan tolak, seorang perempuan terbagi menjadi dua. Jadi di dalam tolak, perempuan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perempuan yang tolaknya bisa sunnah dan bisa bid'ah. Bid'ah artinya tidak boleh ya. Seseorang perempuan yang apabila menolaknya, maka tolak itu memiliki kemungkinan dua hukum, yaitu sunnah atau bid'ah. Mereka adalah perempuan yang masih bisa mengalami haid. Wa aradal musannifu bisunnati talaqal jaiz wa bil bid'ati talaqal haram. Yang dimaksud dengan sunnah di dalam bab tolak ini adalah tolak yang boleh, dan yang dimaksud dengan tolak bid'ah adalah tolak yang hukumnya haram. Fasunnatu ayyuki azzauju talaqo fi tuhrin ghairi mujami'in fi. Wal bid'atu ayyuki azzauju talaqo fil haidi aw fi tuhrin jama'aha fi. Tolak yang sunnah atau tolak yang diperbolehkan adalah mentalak istri di saat dia tidak haid dan dia tidak dikumpuli oleh suaminya setelah suci dari haid. Dan tolak yang bid'ah ini bisa dua penggambarannya, bisa mentalak istri di saat dia haid atau di saat dia suci tapi sudah dikumpuli zaud, sudah ada hubungan suami istri dari zaud setelah haid terakhir. Wa dharbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun wa hunna arba'un as-saghiru wal ajisah wa hiya latin qata'a haiduha. Bagian yang kedua adalah seorang perempuan yang tolaknya tidak memiliki hukum sunnah maupun bid'ah. Mereka adalah terbagi menjadi empat. Mereka adalah empat perempuan. Yang pertama, perempuan yang masih kecil. Yang masih kecil artinya yang belum haid ya. Yang kedua, Aisyah atau perempuan yang haidnya sudah terputus. Perempuan yang sudah tidak haid lagi, yang sudah tua ya. Wal hamilu wal muhtali'atul lati lam yadkhul biha zawju. Yang keempat adalah perempuan yang hamil, dan yang terakhir adalah perempuan yang khulu ya, perempuan yang sudah ada kesepakatan khulu yang belum dikumpuli oleh zawud. Jadi ada contohnya seperti ini. Ada perempuan yang haid, kemudian setelah haid dia pastinya suci. Setelah suci, perempuan itu dihulu oleh zaud, dan sebelum hulu itu selesai, muhtali'ah ini adalah perempuan yang meminta hulu ya, perempuan yang meminta hulu kepada suaminya. Jadi perempuan itu belum dikumpuli oleh suaminya, lalu dia meminta hulu, meminta cerai tetapi dengan cara membayar. Dan perempuan yang meminta hulu ini, bila suami mentalaknya, maka tolak itu tidak memiliki hukum sunnah maupun tidak memiliki hukum bid'ah. Wayan qasimu talaqu bi tibarin akhar ila wajibin. Katolakil muli. Dan ada juga bagian tolak yang lain yang dipandang dari sisi yang lain. Dari sudut pandang yang lain, tolak juga terbagi menjadi tolak wajib. Tolak wajib ialah tolak yang dilakukan oleh muli. Muli yaitu ini biasanya muli ya, bahasanya bukan maula. Mulai itu orang yang sumpah ilah. Nanti akan ada pembahasan tertentu tentang sumpah ilah. Jadi seorang muli yang tidak mau melakukan tolak, kemudian dia dipaksa oleh hakim, maka tolak yang dilakukan ini wajib karena memang harus dilakukan. Wamandubin katolakim ra'atin ghairi mustaqimatil hal kasaya atil huluk. Yang pembagian yang kedua adalah tolak yang hukum sunnah, seperti menalak seorang istri yang sifatnya buruk ya, orang yang ahlaknya kurang baik, itu sunnah untuk ditolak. Wa makruhin katolaki mustaqimatil hal. Dan yang ketiga makruh, yaitu menolak istri yang sifatnya baik. Dan yang terakhir haram, hukumnya haram. Wa haramin katolakil bid'ah waqad sabaqo. Yang haram ini adalah tolak bid'ah ya, dan penjelasan tentang tolak bid'ah sudah dijelaskan. Wa asharul imamu li tolakil mubah bitolaki man la yahwa hazauju walat tasmahu nafsuhu bimu'natiha bilastim ta'in biha. Kemudian ada satu ulama yaitu Imam Haromain. Jadi di dalam fikih bila terdapat kata al-imam, maka yang dimaksud adalah Imam Haromain. Imam Haromain menambah satu hukum lagi selain lima tadi, yaitu hukum mubah. Hukum mubah adalah tolak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang tidak disukainya. Tidak sukainya dalam arti dia merasa enggan untuk mengeluarkan nafkah kecuali dia mendapatkan imbalan ya. Artinya hanya menafkahi tanpa mencari kenikmatan dari istrinya, dia merasa kurang ikhlas. Itu hukumnya mubah menurut Imam Haromain.